Suniati sujud tilawah sitatun. Syarat kesunahan sujud tilawah ada 6. Yang pertama antakun al-kiro atau masru'ah. Yang pertama, bacaan Qur'annya adalah bacaan yang disyariatkan ya, bacaan yang disunahkan. Kharaja bihi qira'atul junubi wa nahwih wal qira'atu fi nahwi ruku. Sehingga ini mengecualikan bacaan orang yang punya hadas besar atau yang lain ya. Dia membaca Al-Qur'an kan dosa ya. Jadi bacaan Qur'an yang dilakukan harus sunah. Kalau bacaan dosa tidak sunah sujud tilawah. Atau bacaan yang dilakukan di ruku ya. Mestinya kan bacaan di saat berdiri, tapi ini dibaca di saat ruku, ini juga tidak sunah sujud tilawah. Yang kedua antakunal qiraatu maqsudah kharaja bihi qiraatu naim wa sakran wa sahi. Yang kedua bacaannya harus bacaan yang dibaca oleh orang dalam keadaan sadar ya. Bacaan yang dibaca dalam keadaan sadar sehingga mengecualikan bacaan orang tidur atau orang apa mabuk atau orang yang lalai ya, orang yang lupa atau lalai. Yang ketiga antakunal qiraatu li jami ayati sajdah. Yang ketiga syaratnya harus membaca seluruh ayat sajdah. Kalau membaca harinya separuh itu ya tidak sunah. Yang keempat antakunal qiraatu min qari'in wahidin. Bacaan dibaca oleh satu orang. Kalau membaca bersama-sama tidak ada kesunahan sujud tilawah. Yang kelima antakuna fi ghairi shalatil janazah. Dibaca di selain salat jenazah. Kalau membaca ayat sajdah di dalam salat jenazah ya tidak sunah sujud tilawah. Yang keenam alayatul alfasul bainal qiraati wa sujudi urfan. Tidak ada pemisah antara bacaan dan sujud secara urf ya. Secara uruf, jadi pemisahnya itu ukurannya uruf. Wa yuzadu fi haqqil musalli syaraton. Khusus untuk orang yang sholat ya, ditambah lagi dua syarat. Yang pertama ala yakuna makmum, dia tidak berstatus makmum. Yang kedua ala yaksida sujuda faqad bi qiraatil ayah. Tidak ada niatan untuk hanya melakukan sujud saja. Jadi membaca ayat karena membaca ayat dengan tujuan dia bersujud itu tidak boleh ya. Ala yaksida sujuda faqad biqira'ah, tidak bertujuan sujud saja dengan membaca ayat ya. Seperti tadi ya. Dia membaca ayat tujuannya apa? Karena mau sujud. Ya itu tidak boleh itu. Arkanu sujud tilawati kharijas salati sab'atun. Rukun sujud tilawah di luar salat ada 7. Yang pertama an-niyatu niat. Yang kedua takbiratul ihram. Jadi takbir dulu tidak langsung sujud. Yang ketiga as-sujud. Yang keempat at-tumaniyatu sihi, tumaninah dalam sujud. Yang kelima julus, duduk. Yang keenam salam, yang ketujuh tartib. Jadi takbir ya, takbir berserta niat, kemudian sujud, tumaninah, duduk, salam berurutan. Berurutan maksudnya antara rukun tadi. Dzikru sujud tilawati ka sujud sholat. Bacaan sujud tilawah itu sama seperti bacaan sujud sholat. Wa yazidu Allahumma ktub li biha indaka ajra wa ja'alha li indaka dhuhra wa dha'ani biha wizra wa qbalha kama qabiltahu min abdika Dawud. Bacaannya sama seperti sholat tapi disunahkan menambah bacaan ya Allah, ini ya yang saya baca tadi. Ya Allah tulislah pahala untuk sujud ini, pahala yang datang darimu. Jadikanlah sujud ini simpanan bagiku di sampingmu. Dan dengan sujud ini, hapuslah dosaku dan terimalah sujud ini seperti engkau menerima sujud Nabi Dawud. Seperti engkau menerima sujud hambamu, yaitu Nabi Dawud. Masailu fi sujud tilawah. Beberapa masalah dalam sujud tilawah. Yang pertama, idha samia ayat as-sajdah min mid'a aw nahwihi fa in kana halan midya itu mikrofon ya, mikrofon atau radio atau pengeras suara ya, corong pengeras suara, pokoknya pengeras suara. Idza sami'a ayata sajdati min midya aw nahwihi fa in kana halan ay alal hawai mubasyarah fa yusannu lahu sujud wa illa biangkana min sauti apa ini nahwi musajil. Musajil itu rekaman ya, apa itu kaset kalau zaman dahulu, fala. Jadi orang yang mendengarkan ayat sajdah dari pengeras suara, dari mikrofon itu gimana, apakah apa itu sunah sujud atau tidak ya, tergantung. Kalau mendengarnya langsung ya sunah, kalau yang didengar adalah rekaman ya tidak. Pokoknya kalau langsung sunah, kalau tidak tidak. Nah ini penting ya, ibarat ini penting, tabir ini. Yang kedua, laulam ya'lamil makmumu sujuda imamihi ila bada'an rafa'a ra'sahu minas sujudi falatabtulu sholatuhu wala yasjudu bal yantadiluhu fil qiyam. Andai kata ada seorang makmum yang tidak mengetahui imamnya sujud. Jadi ada imam yang sujud tilawah, makmumnya tidak tahu. Makmum mengetahuinya setelah imam sudah mengangkat kepala. Jadi imamnya sudah mengangkat kepala, makmumnya baru tahu, waduh, ini imam saya tadi sujud ini. Maka sholat makmum tidak batal. Sholat makmum tidak batal dan dia tidak sunah sujud. Tapi menunggu imam saja. Jadi imamnya ditunggu saja, berdiri saja makmumnya. Wa amma idza alima bi sujudil imami qabla raf'i ra'sihi fa 'alaihi ayyahwiya ila sujud. Fa in rafa'a al-imamu ra'sahu qabla wusulil makmumi ila sujud, raja'a ma'ahu wa la yajudu. Tapi kalau makmumnya mengetahui imam masih menempel ya, maksudnya imamnya belum bangkit ya. Kalau ada imam sujud, kemudian makmum tidak tahu bahwa imamnya sedang sujud, maka kalau makmum mengetahui imam masih dalam kondisi sujud, maka makmum harus turun ke sujud. Ternyata kalau makmum belum sujud, imamnya sudah bangun, makmumnya tidak usah sujud, langsung saja berdiri ya, langsung berdiri bersama imam. Jadi intinya kalau ada makmum yang tidak mengetahui imam sujud tilawah, apa yang harus dilakukan makmum tergantung. Kalau imamnya sudah bangun, ya makmumnya diam saja, tidak usah turun. Tapi kalau imamnya belum bangun, makmumnya sunah turun. Nanti kalau ternyata faktanya tidak bisa menyusul imam, makmumnya belum sujud, imamnya sudah bangun, maka ya langsung bangun saja. Yang ketiga, yusannu lil imami ta'khiru sujudihi fi sholati sirriyah ilal faraghi minas sholah. Lima fi sujudi minatashwish alal makmumin wa kadzalika fil jumu'at al kabirah. Bagi imam, saat ia membaca ayat sajdah, dia disunahkan untuk melakukan sujud setelah sholat ya. Jadi sujud tilawah itu kan tidak harus dilakukan seketika. Boleh ada jeda asalkan jedanya tidak lama ya. Kalau sholatnya adalah sholat duhur dan asar ya, duhur dan asar itu kan tidak ada kesunahan membaca keras ya. Jadi imamnya membaca ayat sajdah tapi tidak keras, itu kan makmumnya tidak tahu itu. Bagi imam yang seperti itu disunahkan sujud setelah ia sholat. Mengapa? Karena kalau dia sujud nanti membingungkan makmum. Wah, imam kok tiba-tiba sujud ini gimana? Berdiri tiba-tiba sujud kan bingung juga itu makmumnya. Nah itu sunahnya melakukan sujud setelah sholat imamnya. Begitu pula untuk jamaah yang banyak ya, sholat, baik sholat itu sholat keras tapi banyak jamaahnya banyak, itu juga disunahkan sujudnya setelah sholat saja. Karena tadi khawatir bingung imam, makmumnya bingung nanti. Kemudian sujud syukri, sujud syukur. Yusannu kharija sholati walayajuzu ayajudaha dahila sholat. Kesunahan sujud syukur adalah di luar sholat ya, tidak diperbolehkan sujud syukur di dalam sholat.